Mitra bisnis, pembaca Kompas mempertanyakan peraturan pengiriman barang dengan mobil bak terbuka. Sopir yang ia suruh untuk mengantarkan barang sering di-stop petugas Dishub dan diminta surat izin mengangkut barang yang ujungnya harus membayar pungli. Mobil yang dimilikinya sudah mempunyai surat KIR yang memuat ketentuan berat beban. Jika izin mengangkut barang dibutuhkan, mengapa tidak diwajibkan diurus sekalian dengan surat KIR? Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Presiden Direktur Media Planet Indonesia, Gino Sugianto. Pak Gino, apa komentar Anda? Ya, tentunya Dishub atau katakan instansi-instansi yang berkepentingan untuk mengatur di jalan raya ini kan punya pertimbangan-pertimbangan tersendiri yang kemungkinan masyarakat tidak terlalu jelas gitu ya. Nah, sebenarnya untuk katakan pengusaha, yang penting semuanya itu transparan. Transparan, izin apa saja sih yang seharusnya diperlukan untuk pengangkutan, katakan pengangkutan BBM. Oh, mungkin izinnya izin tertentu yang katakan tankinya seperti apa, atau kemudian kendaraannya umurnya tidak boleh lebih dari sekian tahun atau apa gitu ya. Nah, tapi kalau untuk angkutan barang yang di luar itu, katakan untuk seperti elektronik atau kemudian furniture atau barang-barang apa saja lainnya, itu diperlukan surat-surat izinnya apa saja gitu. Apa yang harus diperhatikan dari pengurusan dan pemeriksaan semacam ini? Kembali lagi, di sini yang penting transparan dan kemudian disosialisasikan sebelumnya gitu ya. Kapan katakan peraturan ini akan dilakukan atau dilaksanakan, nah katakan diberikan tenggang waktu, let's say 3 bulan atau mungkin 6 bulan sebelum peraturan tersebut betul-betul diberlakukan. Nah, ada sosialisasi dan kemudian yang kedua adalah transparansi. Nah, nanti di situ kita bisa lihat gitu ya, masyarakat sama-sama menilai ini instansi-instansi tersebut itu hanya mencari-cari karena untuk membuat surat-surat itu perlu biaya gitu ya, atau memang benar-benar demi untuk keamanan masyarakat. Maksudnya keamanan masyarakat, Pak? Kalau untuk pengangkutan barang-barang yang berbahaya seperti BBM gitu ya, nah ini kan tentunya perlu katakan mobil yang katakan tahunnya itu lebih muda. Kenapa? Karena dia mengangkut barang berbahaya kalau katakan remnya tidak baik atau katakan kondisinya tidak memenuhi syarat sehingga bisa terjadi kecelakaan, dan bukan hanya yang celaka kendaraan tersebut beserta pengemudinya, tetapi juga masyarakat yang kebetulan berada di sekitar situ juga akan ikut menderita. Nah, itu kalau ditentukan bahwa kendaraannya harus punya seperti umur sekian tahun, kemudian punya surat-surat atau izin-izin, katakan untuk tera, untuk kir, untuk dan macam-macam lah yang diperlukan, itu mungkin kita bisa lihat, oh ini memang tidak mengada-ada atau tidak mencari-cari supaya surat itu dibuat, supaya ada pemasukan yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Demikian Gino Sugianto, saya Dinda Natasha.